السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi, "In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Kalau kalian memang benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta pada kalian. Khamifnina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, Allah perintahkan nabinya untuk menyatakan kepada musyrikin jahiliyah yang mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka dalam keadaan tetap di kesyirikannya, tetap dalam kebid'ahannya, dan mereka beribadah kepada berhala-berhalanya dengan alasan liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka cinta Allah. Maka Allah memerintahkan nabi untuk menjawab mereka, "In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul. Orang yang paling dicintai adalah Rasulullah SAW. Maka kalau kita cinta Allah, ikutilah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi oleh Dhinnun al-Misri dalam kitab Risalah Qushairiyah bahwasanya, "Min alamatil muhibbi lillahi azza wa jal mutaba'atu habibillah azza wa jal." Bahwa di antara tanda-tanda seseorang cinta kepada Allah adalah mengikuti orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Ibn Abi Hatim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Likai dan juga dinukilkan oleh Imam At-Tabari, ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih." Maka jadilah tanda cinta mereka kepada Allah adalah ittiba'nya mereka kepada sunnah nabinya. Sehingga dengan ayat ini menjadi tanda cintanya mereka kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku. Ikuti dalam hal apa? Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, fattabi'u 'alal birri wattaqwa. Ikutilah beliau dalam masalah ketakwaan, dalam masalah kebaikan. Wattawadhu' wa dzul nafs. Tawadhu' merendah, tidak sombong. Wa dzullatun nafs juga maknanya hampir sama, yakni dia selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu', tidak sombong di hadapan manusia. Kaum muslimin yang saya hormati, ini yang dikatakan fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku dalam ketakwaan, dalam albir, dalam tawadhu', dan dalam dzil nafs. Wa kana al-ulama, maka dengan ayat-ayat tadi, dengan hadis-hadis tadi, para ulama sejak awal pertama para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti para tabi'it tabi'in, selalu mementingkan masalah ihya'us sunnah. Masalah berpegang dengan sunnah. Masalah mementingkan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, siapa yang disebut ahlus sunnah? Siapa yang disebut dengan mereka-mereka para ahlus sunnah wal jamaah, ta'ifatul mansurah, firqatul najiyah, manhum? Dijawab oleh beliau, qaumun salaku mahajjata salihin. Satu kaum yang mengikuti jalannya orang-orang saleh. Wattaba'u athara salaf minal madin, dan mengikuti jejak-jejak salaf terdahulu. Wa namaghu ahlal bid'i wal mukhalifin, dan mereka meruntuhkan kebid'ahan-kebid'ahan dan penyelisihan orang-orang yang menyelisihi dengan sunnah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini membantah bid'ah dengan sunnah, melawan kebid'ahan dengan ittiba'us sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan ucapan Al-Hakim rahimahullah, fa'uquluhum biladadati sunnah ghamirah. Maka hati-hati mereka dengan kelezatan terhadap sunnah ghamirah. Makmur, dipenuhi kelezatan dengan sunnah. Nikmat kalau bisa menghidupkan sunnah, mempraktikkan sunnah. Nikmat kalau bisa mempelajari sunnah, membacanya dan menerapkannya. Wa qulubuhum birridha fil ahwali amirah. Dan hati-hati mereka dipenuhi keridhaan dengan keadaan yang Allah berikan dalam menegakkan sunnah. Ridha. Dalam menegakkan sunnah mungkin ada gangguan. Dalam menegakkan sunnah mungkin ada cercaan-cercaan. Dalam menegakkan sunnah mungkin ada keadaan-keadaan yang memberatkan. Tetapi mereka hatinya dipenuhi dengan keridhaan terhadap apapun yang dihadapinya dalam menegakkan sunnah. Kita dengar dari beliau dan kita ukur apakah kita sudah seperti ini atau belum. Sehingga jangan enteng. Semua manusia mengaku ahlus sunnah dalam keadaan tidak berupaya untuk mewujudkan sunnah pada dirinya. Qala rahimahullah, ta'allumus sunan sururuhum. Mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka. Wa mujalasul ilmi, mujalasatul ilmi huburuhum. Dan duduk di majlis-majlis ilmu itu adalah tempat yang paling mereka sukai. Majlis-majlis ilmu. Kebahagiaan mereka, ketenteraman mereka. Wa ahlus sunnati qatibatan ikhwanuhum. Dan ahlus sunnah secara umum adalah saudara-saudara mereka. Hingga di ujung dunia sana, di ujung gunung sekalipun di puncaknya, kalau ada ahlus sunnah, maka dia adalah saudaraku, aku saudara dia. Wa ahlul ilhadi wal bid'i. Dan seluruh ahlul bid'ah wal ilhad, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang, yang mengada-adakan ajaran baru dengan hawa, kulluhum bi asriha, dengan seluruhnya a'da'uhum, merupakan musuh-musuh mereka. Lihat ya khunudin a'azakumullah, sifat yang digambarkan oleh Imam Hakim rahimahullah, Abu Abdillah, tentang ahlus sunnah, siapa mereka? Ternyata ciri khasnya ahlus sunnah, bagaimana mereka mementingkan sunnah, mempelajari sunnah, cinta pada sunnah, merasa lezat dengan menghidupkan sunnah, merasa nikmat dengan majlis-majlis ilmu, mempelajari sunnah, dan cinta kepada saudara-saudara ahlus sunnah di seluruh penjuru dunia. Dan sebaliknya, benci kepada penentang-penentang sunnah dari ahlul bid'ah wa dalalah, dimanapun dia berada, kayak apapun penyimpangannya. Dia benci. Ini ahlus sunnah. Kalau dia menyatakan ahlus sunnah tapi tidak menegakkan sunnah, ada tanda tanya besar. Kalau mengaku ahlus sunnah tapi gak seneng menghidupkan sunnah, ada tanda tanya besar. Kalau mengaku ahlu sunnah dalam keadaan malas, enggan belajar hadis, belajar sunnah, enggan untuk hadir di majlis-majlis ilmu, ada tanda-tanda besar. Kalau mengaku ahlu sunnah tetapi enggak benci kepada ahlul bid'ah, dirangkul. Ya, kita walaupun berbeda-beda kita saling menghormati. Ada tanda tanya besar. Kalau ahlu sunnah mengakunya tetapi enggak cinta kepada ahlu sunnah yang lain, melihat ahlu sunnah, aduh, membuat malu saja. Ngapain dia kesini? Enggak suka dengan ahlu sunnah. Ada apa ini? Kalau dengan satu orang tertentu karena urusan pribadi, mungkin beda urusannya, urusan pribadi. Tetapi kalau semua ahlu sunnah dia enggak suka. Dia lebih senang untuk hidup di tengah-tengah orang awam daripada tinggal di tengah-tengah salafiyin, ahlus sunnah. Dia lebih senang untuk tinggal bersama orang-orang fasik, orang-orang fasik, daripada dia tinggal bersama ahlus sunnah yang mementingkan sunnah. Kenapa? Katanya kalau enggak ngaji enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu. Kalau di sana ditegur terus, enggak ngaji ditegur, ada kesalahan dikit ditegur, ditegur. Nikmat harusnya. Hidup demikian nikmat. Hidup tawasib bilhaq wa tawasib bisabr. Hidup amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dia enggak suka. Ada tanda tanya besar. Apa betul ahlu sunnah? Aufiqulubihim zaig. Apa betul ahlu sunnah? Aufiqulubihim zaigun. Atau dalam hatinya ada sesuatu zaig. Ada penyimpangan yang belum terkuak. Yang belum terlihat. Masih tersimpan rapi dalam dadanya. Dalam hatinya. Nanti suatu saat akan muncul. Ikhwan bin Na'azamullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau kalau khutbah, kalau berkhutbah, ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah Jumat khususnya memerah matanya. Keras suaranya, washtadda ghadabu, dan keras marahnya, hatta ka'annahu mundirul jais, hingga seakan-akan dia adalah mundirul jais. Mundirul jais adalah orang yang membuat semangat tentara berapi-api. Yaqulu sabbahakum wa massakum, seperti pemimpin tentara yang memberikan semangat pada tentara. Sabbahakum wa massakum, sungguh mereka musuh akan menyerang kalian pagi ini atau sore ini. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Seperti mereka-mereka mundur jais, dengan keras suaranya, dengan merah matanya, dengan marah menyatakan, amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an kitabullah, wa khairul huda huda Muhammad, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Diucapkan dengan suara yang keras dalam khutbah beliau, syarrul umur muhdatsatuha, setelah menyatakan khairul umur, sebaik-baik perkara atau dikatakan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, wa khairul huda, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khon ibn 'azakumullah, kalau diucapkan dengan keras di mimbar Jumat, insyaallah seluruh kaum muslimin, para sahabat tahu, dengar dan sangat jelas gamblang. Enggak salah dengar insyaallah. Keras suaranya, jelas kalimatnya. Apa makna khairul hadith kitabullah? Sebaik-baik ucapan, ucapan Allah. Apa makna khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak ada yang lebih baik dari kitab wa sunnah. Pegang kuat-kuat, abdu alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian. Jangan sampai lepas. Dan sebaliknya syarral umur, sejelek-jelek perkara, adalah kebid'ahan. Subhanallah. Betapa jeleknya bid'ah sampai dikatakan syarral umur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sejelek-jelek perkara, yang paling jelek adalah kebid'ahan. Lebih jelek dari dosa-dosa maksiat? Iya. Lebih jelek dari minum khamr? Lebih jelek dari minum khamr. Orang yang mengada-adakan ajaran baru alias bid'ah akan menjerumuskan seseorang bukan hanya pada satu maksiat, pada 1000 maksiat atau lebih. Akan mereka jalani dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga khonibudina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kalimat ini sudah cukup untuk mengajarkan kepada kita kaum muslimin harus menjadi ahlus sunnah. Harus menjadi ahlus sunnah. Karena tidak ada kaum muslimin memiliki nabi lain yang harus diikuti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka-mereka yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, berarti dia tidak menganggap bahwa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak menganggap sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasul. Kurang apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kurang apa? Lengkap semuanya. Enggak ada yang tertinggal. Kurang apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran? Lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sudah dilengkapi oleh Allah, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, lengkap. Berarti siapa yang tidak ikut jalan ini binasa. Siapa yang tidak ikut jalan sunnah, tidak ikut jalan Nabi, maka terancam dengan kebinasaan, kesesatan. Sebaliknya dari ayat tadi yang menyatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati dia, kalian terbimbing. Maka sebaliknya, siapa yang menyimpang dari jalan Nabi, halik, akan binasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا سَوَاءٌ لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang benderang. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti akan binasa. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanibina azakum lakum simi asarbati. Yakni apa yang digariskan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, itu Islam. Itu Islam. Itu rincian-rincian Islam yang kalau kita kerjakan seluruhnya, maka sempurnalah keislaman kita. Kalau kita tinggalkan sebagiannya, maka sungguh jelek gambaran Islam kita. Berarti sudah keroak-keroak Islamnya. Enggak sempurna. Maka Nabi menyatakan, La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan ini kecuali akan binasa. Nabi gambarkan jalan ini terang benderang. Nabi gambarkan dengan muslil bayda, jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kalau jalan-jalan yang hissi, jalan-jalan yang nyata, alamatnya nih ke sana. Siang jelas, malam gelap. Kemana ini kita? Walaupun sudah dikati petanya. Gelap, susah. Tetapi ajaran Nabi, sunnah Nabi, jalan Nabi, mutlil bayda, digambarkan terang benderang. Dan digambarkan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Jelas masalahnya. Siapa yang mau membacanya, Dan siapa yang tidak mau, itu saja. Sudah jelas, gamblang. Tapi siapa yang mau mengkajinya? Kalau dia mau, jelas. Tapi kalau enggak mau, sejelas-jelasnya. Jalan itu tetap tidak akan jelas bagi dia, karena dia enggak mau. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah yang ada hanya dua. Mau atau enggak mau, itu saja. Kalau jalannya sudah jelas, sejak dulu sampai hari ini, alhamdulillah, terjaga Qur'annya, terjaga hadisnya, terjaga kalimat-kalimat dari Allah dan Rasulnya yang menerangkan jalan yang hak. Terjaga semuanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkannya, kami yang menjaganya, kata Allah. Kata para ulama, Allah menurunkan Al-Quran dan Allah menjaganya. Allah menjaga Quran ini bukan hanya lafadznya. Allah menjaga lafadznya dan maknanya. Kalau lafadznya terjaga, yani huruf-hurufnya persis enggak berubah sampai hari ini. Harfan bi harfin, tidak berubah satu huruf pun. Bagaimana menjaga maknanya? Kata para ulama, menjaga maknanya dengan menjaga hadis-hadis Rasulullah. Menjaga maknanya dengan menjaga sunnah-sunnah, riwayat-riwayat dari Nabi, sehingga Al-Quran dengan sunnah tafsirnya, penjelasannya dari Nabi, contohnya cara praktek juga Allah jaga, supaya Al-Quran ini terjaga lafdhon wa ma'nan. Kalau lafadznya terjaga, tetapi maknanya enggak terjaga, karena enggak ada hadis yang diriwayatkan atau hadisnya hilang, lenyap, sirna, sebagaimana hilangnya beberapa agama-agama lain, mana riwayat dari para Nabi mereka, hilang. Bahkan kitabnya sudah banyak berubah, mereka enggak ngerti. Tetapi Islam, Allah jaga Al-Qur'annya, dan kemudian Allah jaga pula ucapan-ucapan Nabi-Nya untuk menjelaskan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an terjaga lafadznya dan terjaga maknanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmatan ilmu ini? Bagaimana mensyukuri kenikmatan hidayah, kenikmatan bimbingan yang Allah turunkan dan kemudian Allah jaga? Yang Allah Subhanahu wa taala jaga dua-duanya, lafadznya dan maknanya. Bagaimana kita syukuri? Kita syukuri dengan mempelajarinya dan mengikutinya. Oh, saya tidak tahu, bukan tidak tahu, tidak mau. Oh, saya enggak ngerti, bukan enggak ngerti, enggak mau ngerti. Loh, maksudnya apa, Ustaz? Ya karena kamu enggak mau hadir kajian, enggak mau mempelajari, enggak mau baca kitab, semuanya ada. Enggak mau itu namanya. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau sudah dikatakan oleh Nabi jelas, terang, maknanya pasti jelas, pasti terang. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau mempelajarinya. Enggak mau menggubris. Jangankan hadir. Jangankan hadir ke tempatnya. Yang terdengar di telinga dari jauh, enggak mau dengar. Kebetulan dia tetangga masjid kedengeran. Enggak mau dengar. Yang didatangi ke rumahnya, ya akhi, ingat, udahlah jangan ngajari saya. Bayangkan. Betul-betul enggak mau. Banyak fasilitas-fasilitas, alhamdulillah. Allah mudahkan kita untuk bisa mempelajari Quran dan hadis dari ucapan para ulama ahlus sunnah. Alasan apa lagi? Kurang lengkap? Khana bin Azam laliyat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang agama ini, digambarkan oleh Abu Dzar. Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma yuharriqu ta'iru janahihi fis sama' illa dzakarna minhu 'ilman. Sungguh Nabi meninggalkan kita dalam keadaan tidak terlewat sedikit pun, tidaklah ada burung yang terbang di langit mengepakkan sayapnya kecuali Nabi mengajarkan kepada kita ilmunya. Yani agama ini telah lengkap. Dengan ucapan lain lagi, riwayat lain. Kalau tadi diriwayatkan dari Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dan Tabrani. Dan juga ada tambahan kalimat, kata Nabi, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah tertinggal satu perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali aku sudah terangkan pada kalian. Enggak tersisa. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Qad buyyina lakum, sudah diterangkan pada kalian. Ini rincian dari yang tadi. Tadi jelas gamblang. Ditambah lagi sekarang, semuanya sudah dijelaskan. Perkara-perkara yang mendekatkan ke surga, yang menjauhkan dari api neraka, seluruhnya. Ma baqiya, tidak tersisa. Semuanya qad buyyina lakum, semuanya sudah diterangkan kepada kalian. Yubayyinu Rasulullah sallam lana kulla syai'in hatta al-khara'ah. Sampai-sampai dikatakan, qila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bahwasanya para sahabat menyatakan bahwa Rasulullah sallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu, hatta al-khara'ah, sampai masalah buang air diterangkan. Maka kurang apa? Alasan apa lagi kita mengadakan kebidahan-kebidahan? Alasan apa lagi kita menambah ajaran-ajaran baru, ibadah-ibadah baru, perayaan-perayaan baru, cara-cara baru, membuat model-model dakwah baru, memakai sandiwara-sandiwara, memakai berbagai macam kelompok-kelompok hizbiyah. Ini cara-cara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan agama ini sempurna, enggak perlu ditambah dengan yang gitu-gitu. Semuanya sudah diterangkan. Apakah itu mendekatkan ke surga? Kebidaan kalian itu. Oh iya, mendekatkan ke surga. Belum dijelaskan oleh Rasul. Kalau berani menyatakan belum dijelaskan oleh Rasul, berarti dia menuduh Rasulullah berdusta dengan kalimat tadi. Aku sudah terangkan seluruh yang mendekatkan ke surga. Dan seluruh yang menjauhkan dari api neraka. Qad buyyina lakum. Semuanya sudah diterangkan kepada kalian. Kalau kemudian kamu menganggap ada kebaikan-kebaikan yang belum diterangkan oleh Nabi, berarti dia menuduh Nabi berdusta. Menurut Nabi berkhianat. Dan ini azim. Ikhwan ibn a'azam lakum muslimin yang saya hormati. Maka Imam Az-Zuhri, Imamul A'imah fi zamanih, menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Sesungguhnya orang yang telah lewat dari ulama' kita berkata, al-i'tisam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah, selamat. Berpegang dengan sunnah, itu keselamatan. Sehingga dikatakan pula oleh para ulama bahwa as-sunnah safinatu Nuh. As-sunnah safinatu Nuh. Sunnah ini adalah perahu Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Wa man lam yarkabha halak. Sunnah ini seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik perahu Nabi Nuh, selamat. Dan siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh, dia akan binasa. Enggak bisa dia menyelamatkan sampai ke gunung tertinggi pun. Enggak bisa. Anaknya Nabi Nuh menyatakan, sa'awi ilal jabali ya'asimuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu yang akan melindungiku dari air. Enggak bisa. Tidak bisa. Fahala bainahum al-mauj. Akhirnya terpisah bapak dengan anaknya. Dipisahkan dengan gelombang, hilang. Anaknya lenyap. Tenggelam, binasa. Ikhwan bin a'azamullah kaum muslimin yang hormati. Kata para ulama, as-sunnah ini safinatun Nuh, seperti perahu Nuh, siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang keluar, siapa yang tidak mau menaikinya, siapa tidak mau menjalaninya, halak, akan binasa. Berkata pula dinukil dari Al-Marwazi, dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya, bahwa beliau berkata, as-sunan, as-sunan, fa'inna as-sunan qiwam ad-din. As-sunnah, as-sunnah, hati-hati, pegang sunnah, pegang sunnah. Karena sunnah itu adalah penopang agama. Qiwam ad-din adalah yang akan menegakkan agama, yang kalau tidak ada sunnah akan runtuh agama. Yang mana? Yang wajib-wajibnya? Atau yang sunnah-sunnahnya? Atau kedua-duanya? Jangan dibeda-bedakan antara keduanya. Oh, ini adalah yang inti, ini cabang-cabangnya. Yang inti yang penting, yang cabangnya enggak perlu. Oh, ini qishir, ini lubab. Enggak perlu membeda-bedakan seperti itu. Dalam masalah menghormati ajaran Allah dan Rasulnya, dalam rangka memuliakan agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya, jangan membeda-bedakan. Semuanya perintah Allah. Semuanya anjuran dari Allah. Melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebanyakan mereka-mereka yang membagi-bagi, ini kisir, ini lubab, ini kulit, ini inti, ini pokok, ini cabang, ini biasanya untuk meremehkan yang cabang-cabang, untuk meremehkan yang kulit. Seperti ketika mereka berkata kisir wal lubab, Bahwa agama ini ada qishr, ada lubang. Ada kulit, ada inti. Kita pentingkan intinya. Jangan pedulikan dengan kulitnya. Astagfirullah, astagfirullah. Apa maksudnya? Maksudnya yang penting itu hati, adapun pakaian gak peduli. Coba bagaimana pendapatmu? Kalau ada seorang yang pakai pakaian, jilbab yang rapi, masya Allah, tertutup rapat. Atau laki-laki yang memakai pakaian sunnah dengan jenggot dan segala macam. Ternyata hatinya na'udzubillah menyimpang sesat. Bagaimana pendapat kalian? Ya sesat. Walaupun kulitnya bagus. Ya kan? Berarti yang penting isinya. Ini syubhat. Ini syubhat kacangan. Terlalu gampang untuk dibantah. Terus, maksud kamu hatinya baik, luarnya jelek, gak apa-apa. Begitu. Kenapa saya katakan subhat yang kacangan? Karena bantahannya sangat jelas dalam hadis. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Ketahuilah bahwa dalam hatinya ada satu kumpalan darah. Yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Terus dengan sobat kamu tadi, apakah maksudnya yang penting hatinya iman, takwa, tauhid, walaupun pakaiannya musbil, walaupun gak pakai jilbab, walaupun rambutnya terurai kemana-mana wanita, gak apa-apa, itu kan kulit, begitu. Terbantah dengan hadis ini, kalau kamu hatinya baik, niscaya semua amalannya jadi baik, anggota tubuhnya jadi baik, pakaiannya jadi baik, semua jadi baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik akan baik seluruhnya. Idza fasadat, kalau hatinya rusak, rusak seluruh tubuhnya. Artinya kalau dia memakai pakaian yang baik, yang sunnah, itu satu tanda-tanda kebaikan. Hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia tidak memakai yang demikian, bahkan menentang sunnah, maka itu tanda kalau hatinya jelek. Tanda kalau hatinya jelek. Fasada, fasada jasadu kullu. Maka as-sunan, as-sunan, fa inna sunan qiwam ad-din. Maka peganglah sunnah, karena sunnah itu penopang agama. Imam Al-Auza'i juga berkata, kana yuqal khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wattabi'una bi ihsan. Lima perkara yang para sahabat ada di atasnya juga para tabi'in. Bi'ihsan. Apa di antaranya? Luzumul jama'ah. Wattiba'us sunnah. Wa imaratal masjid. Wa tilawatil quran. Wal jihad fi sabilillah. Lima perkara yang di atasnya para sahabat. Para sahabat, para salafus salih. Artinya kalau kita mengaku pengikut salaf, maka hendaklah kita menjalani jalan mereka dan memegang prinsip lima perkara ini. Pertama, luzumul jamaah. Tetap berpegang dengan jamaah. Tetap bersama jamaah. Dalam pemahamannya, mengikuti jamaah para salafus salih. Dan dalam masalah kenegaraannya, kemasyarakatannya, tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya. Ini prinsip pertama. Yang kedua, ittiba'us sunnah, berpegang dengan sunnah. Itu yang di atasnya para sahabat dan para tabi'in berjalan. Di atas prinsip al-jama'ah dan prinsip ittiba'us sunnah. Yang ketiga, imaratul masajid, meramaikan masjid. Siapa lagi yang akan meramaikan masjid kalau bukan ahlus sunnah? Siapa lagi yang meramaikan masjid kalau bukan kaum muslimin yang kenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka imaratul masjid itu prinsip yang ketiga. Wa tilawatul Quran, banyak membaca Al-Qur'an. Ini juga ciri mereka. Dan yang kelima, al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, peperangan di jalan Allah adalah perang membela tauhid dan sunnah. Perang membela agama Allah, mengangkat kalimat la ilaha illallah, memerangi para musyrikin, memerangi kufar yang menentang agama Allah dan memerangi kaum muslimin. Maka ini jihad fi sabilillah. Kalau perang rebutan kekuasaan bukan jihad fi sabilillah. Kalau perang sesama muslimin, karena kontok-kontokan masalah dunia, ya itu bukan jihad fisabilillah. Jihad itu adalah li'i'la'i kalimatillah, membela tauhid wa sunnah. Termasuk jihad fisabilillah adalah jihad bisayf walisan, wasayf wassinan, itu yang pertama. Yang kedua termasuk jihad adalah bilisan walhujjati walbayan. Bilisani walhujjati walbayan, dengan ucapan, dengan hujjah, dengan keterangan-keterangan. Dan ini dalam memerangi ahlul dalal yang mengaku muslimin. Jadi beda. Sebab mereka masih mengaku muslimin, sebagian mereka masih salat, bahkan sebagian mereka masih tidak dihalalkan darahnya, maka bagaimana mungkin akan diperangi secara fisik? Maka para ulama memerangi mereka dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil, dengan ucapan-ucapan yang sungguh berdasarkan Quran dan Sunnah, mematahkan syubhat-syubhat mereka. Ini jihad fisabilillah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menyebut jihad ini dengan jihadul khawas. Jihad yang istimewa, jihad yang khusus. Kenapa dikatakan khawas yang maknanya khusus? Karena kata beliau, jihad yang ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kalau jihad bisayfi wassinan, jihad dengan pedang dan tombak, semua orang yang tangannya masih normal, tidak cacat, bisa bawa tombak, bisa perang dia. Tetapi kalau jihad bil hujjati wal bayan, yang bisa melakukannya hanya para ulama, ahlul ilmi, berarti sedikit. Ini jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, tidak sembarangan orang bisa berjihad dengan jihad ini. Kaum muslimin yang saya hormati, demikianlah lima prinsip yang dipegang oleh para salafus saleh. Luzumul jamaah, tiba'us sunnah, imaratul masajid, wa tilawatul Quran, wal jihad fi sabilillah. Nasla tawfiqul hidayah. Wa nasla ta'ala ar-rahmah. Wa nasla ta'ala an yaj'alana min ahli sunnati wal jamaah wa min at-ta'ifatil mansurah ahli sunnah wal jamaah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan. Bagaimana hukum kubah masjid, mengingat bahwa kami mau bikin masjid supaya orang awam juga bisa tahu kalau bangunan itu adalah masjid. Nah, hukum asalnya sesungguhnya boleh-boleh saja. Mau model Baghdad, mau model ini, mau model apa saja, termasuk mau yang seperti apa. Yang penting bahwa masjid jangan terlalu banyak zakharif, jangan terlalu banyak hiasan-hiasan. Karena masjid bukan untuk hiasan-hiasan tadi, yang akhirnya orang yang salat terganggu dengan hiasan-hiasan itu. Adapun kubah sesungguhnya termasuk yang tidak apa-apa asal-muasalnya. Tetapi ketika orang setiap masjid harus ada kubah, harus ada kubah. Kalau gak ada kubah, dibicarakan, kenapa kok gak ada kubahnya? Lalu kita tanya, kenapa kalau gak ada kubahnya? Kita balik tanya, kan begitu. Sehingga beberapa teman-teman kita ahli sunnah menyengaja untuk tanpa kubah, supaya tahu bahwa itu tidak harus. Sebaliknya, yang joglo di tentang rame-rame. Apa ini masjid kok begini? Kalau untuk tanda bahwa itu masjid, banyak cara. Banyak cara. Sehingga, wallahu ta'ala, silakan saja pakai kubah itu. Tetapi kalau dia mau untuk mengajarkan bahwa itu bukan harus, itu juga lebih bagus. Itu tidak harus. Bisa dengan tanda-tanda yang lain. Bisa dengan berbagai macam syiar-syiar yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. apabila sepasang kafir masuk Islam. Apa sepasang kafir maksudnya? Apakah perkawinan mereka harus diijab? Oh, suami istri. Khairul bin a'azakumullah wallahu ta'ala alam. Perlu ditanyakan kepada para ulama. Adapun sementara yang saya tahu, bahwasanya para sahabat ketika masuk Islam dalam keadaan mereka sudah suami istri, tidak diulang pernikahan mereka. Ya, ini para sahabat ketika masuk Islam ada yang sudah suami istri. Tapi sebaiknya tanyakan kembali kepada para ulama atau kepada mereka-mereka yang bisa menelpon para ulama. Dan kalau sudah dapat jawaban, saya diberitahu. Rabbi zidni ilman. Ustaz, bagaimana hukumnya mengucir jenggot? Apa mengucir itu? Kalau memilinnya, mengkelabangnya, itu haram. Tasyabuh dengan musyrikin ketika perang. Ada di dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa namanya? Nah, fi mukhalafat ashabil jahim. Bismillah. Di pelosok negeri banyak orang yang menerima dakwah sunnah dengan sebab TV Roja. Bagaimana menurut Ustaz tentang TV Roja? Sampai di Palembang. Perasaan saya sudah jawab di setiap kajian, di setiap majelis-majelis, daurah di seluruh penjuru Indonesia. Sampai ke Aceh pertanyaannya sama. Nah. Sudah kita singgung. Kapan itu? Tadi pagi ya? Bahwasanya ulama mereka berbeda dalam tanda petik. Karena sungguhnya mereka menganggap sama, tapi mereka lebih suka kepada yang lain. Contoh dalam TV Roja ada Al-Arifi. Al-Arifi ini ditahdir oleh para ulama. Itu TV Roja. Kenapa ditahdir? Banyak perkara-perkara padanya. Dia membuat, ya walaupun mungkin niatnya baik, ingin menasehati seorang suster Nasrani, tapi kemudian dia membuat satu seperti Quran, padahal bukan Quran. Ayat Tufah. Nah, para ulama marah padanya. Satu lagi dia bicara, memuji tokoh-tokoh Hizbi Khawarij yang mengkafirkan Raja Fahad, mengkafirkan beberapa ulama, bahkan dikatakan mereka mendukung Tagut. Dipuji oleh Arifi dengan syirk yang saleh dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dia bahkan masih musafahah, berjabat tangan dengan perempuan ketika di Inggris atau di Eropa, saya enggak tahu di mana. Saya lihat gambarnya. Dikirimkan kepada saya. Masih ada lagi. Ini adalah tokoh andalannya Roja. Setelah ditahdir, tiba-tiba jadwalnya hilang. Konsekuen dong. Kalau memang kamu benar-benar menerima nasihat para ulama, bicara. Adapun yang kemarin kami keliru memilih ulama. Begitu loh. Tegas. Ternyata dia ditahdir oleh para ulama. Nggak ada. Tahu-tahu hilang aja. Masih ada lagi yang lain. Jadi ada Ali Hasan Al-Halabi, ditahdir oleh para ulama. Ada juga orang ini, Al-Arifi, ditahdir oleh para ulama. Terus mencari-cari yang begitu, yang begitu. Kenapa sih? Enggak cari-cari yang jelas-jelas saja? Masalahnya, apa yang mereka harapkan, tidak dapat. Gitu. Yaitu At-Tamiyyah. Berlunak-lunakan dengan berbagai macam kelompok-kelompok. Khonibina a'azakumullah kumsim ya sarmati. Sesungguhnya cukup dengan kejadian demi kejadian pada mereka menunjukkan bahwasanya mereka memiliki sesuatu manhaj yang berbeda dengan salafin ahli sunnah. Ini saya tidak tahu ya. Jadi jawabannya karena saya tidak tahu. Nanti kita bahas dan kita tanyakan, insya Allah. Bagaimana mengetahui ukuran diri kita telah memenuhikan tauhid? Yang diperintahkan kita untuk berupaya membersihkan tauhid kita dari kesyirikan-kesyirikan. Dan tentunya upaya itu dengan dua perkara. Dengan mempelajari masalah tauhid lebih rinci, lebih rinci, lebih rinci. Dan juga mempelajari tentang kayak apa syirik-syirik dan bentuk-bentuknya dan sebagainya untuk bisa dihindari. Dan kemudian yang kedua, berupaya untuk mempraktikkannya pada diri kita. InsyaAllah, rapotnya nanti yaumul qiyamah. Rapotnya yaumul qiyamah. Sekarang berupaya. Al-yaum al-amal wa gadan al-hisab. Hari ini beramal, besok hitungannya yaumul qiyamah. Bagaimana hukumnya seorang yang telah mengenal salat, tetapi dia tidak salat berjamaah di masjid, tidak salat Jumat? Disebabkan masjid tersebut katanya banyak kebid'ahan. Apakah kebid'ahan yang mengkafirkan? Kalau bukan kebid'ahan yang mengkafirkan, tidak ada alasan untuk meninggalkan jamaah, untuk meninggalkan jumaah. Sudah dibahas tadi, kalau orang yang seperti ini ada tanda tanya besar. Apa benar ahli sunnah? Enak. Ubah masjid ini sudah juga. Ustaz, sesi pertanyaan 10 menit. Bagus. 10 menit lagi. Bagaimana cara mewujudkan persatuan umat Islam? Nah, persatuan umat Islam, waduh ini jawabannya agak panjang. Harus didasari tauhid wassunnah. Sebab sunnah dengan bid'ah tidak akan bersatu, sebagaimana tauhid dengan syirik tidak akan bersatu. Maka mustahil menyatukan sunnah dengan bid'ah, mustahil menyatukan tauhid dengan syirik, sebagaimana mustahilnya kita menyatukan air dengan api. Baik, kalau begitu, abadan enggak akan bisa terjadi persatuan kalau tidak diajak mereka semuanya kepada tauhid was sunnah. Atau supaya kita tidak sombong, saling mengajak. Saling mengajak kepada tauhid wa sunnah. Jadi kita juga diingatkan kalau ada yang salah, atau ada yang bid'ah, atau ada penyimpangan, sebagaimana kita pun mengingatkan mereka kaum muslimin, agar kemudian bertemu dalam satu persatuan di atas tauhid wa sunnah. Nah, ini tercampur, mana yang sudah, mana yang belum. Apakah boleh makan di restoran all you can eat, yaitu makanan sepuasnya dengan satu tarif harga? Apakah masuk perbuatan apa? Zalim. Zalim pada pihak siapa? Wallahu a'lam. Ana yakin masalah seperti itu bukan dibiarkan begitu saja. Mereka sudah ngitung perutnya manusia ini paling banyak sekian. Maka harganya di atas itu. Selesai. Kamu makan sekenyangnya, dia gak rugi. Nah, tidak bodoh para pedagang itu. Cerdas mereka. Ahli bisnis. Tulen. Nah, ini. Bagaimana sikap ahli sunnah dalam memecah ahli bid'ah? Apakah sama kondisinya sikap Rasulullah SAW terhadap kaum Yahudi dan Nasrani? Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah SAW dalam keadaan hidup di masa itu, tidak ada yang dijuluki ahlul bid'ah. Yang ada adalah kafir dan munafik. Dan para ulama menyatakan sikap kita kepada mereka, para ahlul bid'ah, itu seperti sikap Rasulullah dan para sahabat kepada munafik. Apa perintahnya kepada munafik? Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Perangilah orang kafir dan munafiqin dan bersikap ghalidlah pada mereka. Keras, tegas. Waghlub alaihim. Perangi. Bagaimana memeranginya? Apakah Rasulullah SAW memerangi munafik? Tidak. Rasulullah SAW menyatakan, jangan bunuh mereka. Kalau mereka dibunuh, nanti manusia akan mengira bahwasanya kita membunuh saudara kita sendiri. Sahabat kita sendiri. Berarti bagaimana memeranginya? Tentunya dengan hujjah wal bayan, dengan kata-kata yang tegas. Ya Rasulullah, aku cuma main-main. Ya Rasulullah, aku cuma main-main, kata munafik. Apa jawabannya? Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian berolok-olok menjadikan guyon, main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kufur setelah iman kalian. Kenapa orang munafikin harus diucapkan dengan kalimat-kalimat yang saklek, tegas, jelas? Karena mereka ahlu ta'wil wal jamaah. Atau ahlu ta'wil wal furqah, bukan wal jamaah. Ahlu ta'wil wal furqah. Kamu kalau bicaranya samar, akan ditafsirkan kepada makna lain. Ya memang ada baiknya, tetapi sungguhnya kejelekannya lebih besar. Dan dia begini, begini, begini. Munafikin, ambil yang awalnya. Lihat, kata Ustaz, ada baiknya. Yang belakangnya hilang. Syekh Mukbil berbicara tentang masalah beberapa kelompok-kelompok dakwah, dikatakan ya mereka mungkin punya kebaikan-kebaikan, tetapi kesesatan mereka begini-begini. Ditulis oleh mereka hizbiyun bahwa Syekh Mukbil memuji ikhwan muslimin. Lihat, kata Syekh, ikhwan muslimin punya kebaikan. Astagfirullah. Kenapa begitu? Ada kemiripan dengan munafik waktu itu. Ada kemiripan. Apa itu? Sering mencari-cari kata-kata untuk dicocokkan dengan hawa nafsunya. Maka ikhwan ibn a'azakullah, sikapnya bukan seperti sikap kepada Yahudi dan Nasrani, tapi justru sikapnya seperti sikap kepada munafik. Karena sebagian besar mereka seperti munafik hakiki. Kenapa? Syiah misalnya. Sudah kafir. Iya kan? Tapi mengaku muslimin. Berarti apa itu? Munafik. Wahdatul wujud yang menyatakan aku menyatu dengan Allah. Dan kalau sudah menyatu, dia menyatakan aku Allah. Kafir apa enggak kafir? Kafir, kata para ulama. Tapi ngaku muslimin, berarti sama dengan munafik. Demikian pula mereka-mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat seperti Jahmiyah, seperti Jil, jaringan iblis laknatullah alaih, juga sama. Ucapan-ucapannya kufur, kufur, kufur, tetapi masih mengaku muslimin. Apa berarti? Munafik. Enam. Afwan Ustaz, ada berita bahwa antum mentahdir Ustaz Luqman Ba'abdu, begitu pula sebaliknya. Ustaz Luqman? Ajib. Berita dari mana? Barakallahu fikum. Tidak ada berita seperti itu sama sekali. Tidak Luqman mentahdir saya, tidak saya mentahdir Luqman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Afwan Tad, ana mempunyai calon istri kedua. Tetapi manhajnya khawarij. Ini bukan pakai T ya. Khawarij, pakai jim. Bukan khawarij. Dan dia telah bertaubat dan mengikuti manhaj salafiyah, berarti bukan khawarij, alhamdulillah. Bolehkah ana tetap menikahinya atau tidak? Kenapa tidak boleh? Menikahlah, barakallahu fikum. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Bagaimana cara membimbingnya? Cara membimbingnya, ajarkan dia untuk semangat belajar, ngaji, dan membaca-baca buku Ahlus Sunnah, buku para ulama Ahlus Sunnah, buku-buku salaf. Dan ajak untuk bermajlis di kajian-kajian ilmu sunnah. Sehingga racun-racunnya mulai hilang. Karena orang itu bertaubat gampang. Tetapi untuk menghilangkan racunnya sulit. Dan saya banyak pengalaman dalam masalah itu. Atau kalau tidak banyak, ada beberapa pengalaman. Nah, ngaji itu berapa tahun itu? Setahun mungkin lebih. Tiba-tiba tanya,